katakan padaku, oh kasih, terangkan apakah sebabmu. Usah kau malu, usah kau ragu, aku masih lagi menunggu. Dulu kita pernah penuh mengharapkan, walaupun jika